Sinilah ke arah saya. Ku bersyukur ini seperti berkah, mengubah situasi seperti di surga. Oh, kamu mentariku di kegelapan. Rasanya ku punya banyak cara menikmati semua momen dengan pelan-pelan. Kau cocok denganku, gimana kok bisa? Ku punya satu kunci tahu caranya. Caramu membisikku, ku ingin mendengarnya. Pelan saja supaya bertahan lama. Kamu magnet dan aku adalah logam. Ku semakin dekat dan kamu pun buat rencananya. Pikiran itu mempercepat nariku. Oh yeah, yeah. Aku menikmatinya seperti normal, tapi semua indraku yang meminta lebih. Ini harus dilakukan tanpa masalah. Pelan, pelan. Ku ingin bernafas di lehermu pelan. Biar ku membisik sesuatu di telingamu. Jadi kamu ingat jika tanpa diriku. Pelan, pelan. Ku ingin membuka bajumu perlahan. Menandai semua dinding labirin milikmu. Membuat tubuhmu menjadi sebuah naskah. Ku ingin melihat tarianmu dan akuritmamu. Tolong tunjukkan padaku tempat favoritmu itu. Favoritmu, favoritmu, baby. Biarkan ku melewati zona terlarangmu. Sampai kau pun berteriak dan melupakan namamu. Jika aku bertanya kapan, kamu pasti berpikir. Ku cari waktu mencoba memberi dan memberi. Kau tahu jantungku akhirnya berdetak bang bang, dan bayimu akhirnya mencariku bang bang. Kau menguji kejujuranku, kok kamu tahu. Ingin ku melihat seberapa kau mencintaiku. Ku tidak perlu terburu, ingin ku jalankan saja. Walaupun perlahan akhirnya pun juga lihat. Langkah demi langkah, lembut selembutnya. Kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Saat kau menciumku dengan kemampuanmu, ku lihat ada kebencian di dalam hatimu. Langkah demi langkah, lembut selembutnya. Kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Semua keindahan itu adalah sebuah puzzle. Untuk menyelesaikannya ku punya bagiannya. Pelan, pelan. Ku ingin bernafas di lehermu pelan. Biar ku membisik sesuatu di telingamu. Jadi kamu ingat jika tanpa diriku. Pelan, pelan. Ku ingin membuka bajumu perlahan. Menandai semua dinding labirin milikmu. Dan membuat tubuhmu menjadi sebuah naskah. Ku ingin melihat tarianmu dan akuritmamu. Tolong tunjukkan padaku tempat favoritmu itu. Favoritmu, favoritmu, baby. Biarkan ku melewati zona terlarangmu. Sampai kau pun berteriak dan melupakan namamu. Despacito, ku ingin lakukannya di Puerto Rico. Ku ingin kau berteriak ay bendito. Ku bisa bergerak selamanya kalau kamu bailalo. Langkah demi langkah, lembut selembutnya. Kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Tunjukkan padaku tempat favoritmu itu. Favoritmu, favoritmu. Langkah demi langkah, lembut selembutnya. Kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Bikin kau berteriak dan melupakan namamu. Pelan, pelan.